Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita yang ke-8, pelajaran yang ke-8. Kemarin sudah kami sebutkan mengenai 5 kosakata yang sudah kita tuliskan kemarin. Yang pertama mustun, artinya sisir. Yang kedua khaitun, artinya benang. Yang ketiga, tayirun. Tayirun. Tayirun. Artinya burung. Yang keempat, mauzun. Mauzun. Artinya pisang. Yang kelima, kirdun. Artinya ra. Mauzun, pisang, kirdun, mustun, sisir, kera, pohon, tembok, tiang, lantai, lantai, karpet, karpet, pisang, kipas angin, budaya, belum ya? Ayo lah bahas. Saburatun, namlun, tikus apa? Lestar. Namlun, naklun, sandal, sandal, tikus, tikus antum, tikus atau enggak, tikus, antum tikus, tikus, fa'run, landa. Ewa. Kunfudun. Ahsan tabarakallah. Fikum, diulang-ulang terus ya. Diulang-ulang terus. Sekarang kita langsung memasuki berikutnya aja untuk meringkas enam keadaan dan juga kondisi. Kata beliau, liman. Liman di sini lamnya sudah kita lewati kemarin, lam apa? Lil milik. Lamnya lam lil milik, menunjukkan kepemilikan. Liman mengartikan milik siapa ini? Ewa. Yang ditanya orang berakal enggak? Berakal. Kita lihat. Liman su'alun anil akil. Liman di sini pertanyaan mengenai orang yang berakal, yang ditanya otomatis yang berakalan itu. Nah, liman milik siapa? Liman hadal qalam, milik siapa pena ini? Kan itu. Jadi ditanya orang berakal enggak? Berakal. Liman hadal baitu, milik siapakah rumah ini? Ingat-ingat mengartikannya, bukan milik siapa ini rumah. Kenapa kok kita mengartikannya rumah ini? Kenapa, ingat enggak kemarin? Badal. Kalau badal diingat-ingat, ngartikannya badal dulu baru isim syarahnya. Nah, badal kemarin apa definisinya? Atau kaidahnya kemarin? Kemarin apa kemarin yang kita sebutkan untuk masalah menerjemahkan itu yang tepat? Apa kaidahnya kemarin? Bahasa Indonesia enggak masalah. Apa teman ingat enggak? Ingat antum? Ewa? Ewa? Ewa? Ewa. Al-ismu al-mu'arraf bi'al waqa'a ba'dal ismi syarah fa'alam anahu badalun. Paham ya? Isim yang jatuh ma'rifah dengan al, ma'rifah dengan al ya, jatuh setelah ismi syarah, namanya apa? Badal. Kalau nerjemahkan badal dulu atau ismi syarah dulu? Badal dulu. Kita lihat lagi. Liman dzalikal baitu, milik siapakah rumah itu? Ingat-ingat ya, rumah itu. Dzalikal baitu litnam. Dzanam. Tadi jawabannya pertama tadi, liman hadzal baitu litajiri. Rumah ini miliknya pedagang. Lamnya lam apa ini? Lam lil milik. Lamnya lam lil milik, menunjukkan kepemilikan. Termasuk huruf jar enggak? Termasuk huruf jar. Oleh karena itu antum baca setelahnya majrur. Antum baca litajiru khata'. litajira rusak, paham ya? Tapi litajiri. Naam. Kita lihat berikutnya, liman dzalikal baitu, milik siapakah rumah itu? Dzalikal baitu litabibi. Rumah itu miliknya Pak Dokter. Selesai insyaallah. Berikutnya. Pembahasan berikutnya mengenai amama dan khalfa. Ini pahami baik-baik amama wa khalfa. Amama dan khalfa itu amama sama khalfa. Amama artinya di depan. Paham ya? Khalfa di belakang. Ini dikenal dengan apa ini? Dikenal dengan nambar qolafikum dzarf al-makan. Dikenal dengan dzarf makan. Paham ya? Wadah yang menunjukkan tempat. Dzarf itu wadah. Wadah suatu kejadian. Kejadian itu tidak terlepas dari dua wadah. Kejadian itu ada wadahnya, ya memang ada. Antum kalau gak percaya kita buktikan dulu. Setiap kejadian yang terjadi pasti tidak terlepas dari dua wadah. Dzarf itu artinya wi'a. Wi'a itu wadah, wi'aun. Coba. Wi'aun. Wi'aun artinya wadah. Suatu kejadian pasti tidak terlepas dari dua wadah. Ima apa? Tempat, ima waktunya. Mesti sudah. Di depan pom bensin, ini kisah aja contohnya ya. Ada tabrakan. Kapan? Enggak kapan-kapan. Di mana? Enggak di mana-mana. Enggak mungkin. Pasti ada waktunya, ada tempatnya, itu maksudnya. Kejadian itu pasti tidak terlepas dari dua perkara. Paham ya? Enggak terlepas dari tempatnya, enggak terlepas dari waktunya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Nanti insyaallah habis zuhur makan siang. Di mana? Enggak di mana-mana. Kapan? Enggak kapan-kapan. Tepat enggak itu? Enggak tepat. Pasti di mana? Di belakang masjid misalkan. Kapan? Ba'da zuhur. Berarti tidak terlepas dari apa? Dzarf makan atau dzarf zaman. Cuman yang kita bahas sekarang ini dzarf makan. Wadah yang menunjukkan tempat. Amamah di depan, tempat bukan? Tempat. Khalfah di belakang, tempat bukan? Tempat. Kaidahnya al-ismu alladhi waqa'a ba'da amama wa khalfa yakunu majruran daiman wa abadan. Itu kaidahnya. Bahasa Indonesianya perhatikan. Isim yang jatuh setelah khalfa dan amama pasti majrur selama-lamanya. Pasti itu dia. Antum baca marfu keliru. Antum baca mansub keliru, pasti majrur. Nah, kita buktikan ya, kita buktikan sebelum kita baca nanti kita buktikan dulu biar mustahab tambah melekat dan paham. Contohnya gini. Muhammadun amama al-masjida atau al-masjidu Iqbal. Amam al-masjidu atau masjidah? Masjidi. Harus. Wajib ini. Bukan masalah mubah lagi. Wajib ini. Hukumnya apa? Wajib. Majrurnya wajib ini. Ini syahidnya. Muhammadun amam al-masjidi. Muhammad di depan masjid. Amamah ini namanya dalam apa tadi? Makan. Ya, yang menunjukkan apa? Tempat. Setelahnya pasti majrur. Antum baca amam al-masjidu. Gagal paham. Amal masjidah jauh dari kebenaran. Namanya. Yang benar bagaimana? Amal masjid harus atau enggak? Atau wajib? Wajib. Namanya. Wajib hukumnya. Nah, jadi perlu diperhatikan baik-baik ini kaidahnya. Sudah enggak ada syam ya. Kita ganti pun enggak masalah. Muhammadun khalfa. Khalfa tarola khalfa. Khalfa sama. Khalfal masjid. Paham ya? Khalfal masjid. Masjid itu keliru, masjidah jauh dari kebenaran. Masjid itu yang sahih. Naam. Mahum insyaAllah kita buktikan itu. Antum lihat baik-baik itu. As-saburatu amamatul labi. Papan tulis itu di depan para pelajar. Ayo. Tulabu atau tulabar di situ? Tulabi. Majrur. Wajib atau mubah? Wajib. Ayo. Naam. Wajib ya. Ayo. As-saburatu amamatul labi. As-saburatu khalfal mudarrisi, papan tulis itu di belakang Pak Guru. Aina sayyaratul imami? Di manakah mobilnya imam itu? Hiya amamal madrasati. Dia di depan sekolahan. Mahum insyaallah, enggak riskal insyaallah ya. Enggak riskal ya. Mahum insyaallah. Aywan ambarakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik kaidahnya al-ismu alladhi waqa'a ba'da amama wa khalfa ini tak sebutkan sesuai dengan setingkat ukuran Rasulullah jilid 1. Nanti kalau setingkat jurumiyah, mutamimah lebih luas lagi. Paham ya? Karena biar antum enggak bingung gitu istilahnya. Nah, jadi ini seukuran apa? Jurumiyah tidak, seukuran mutamimah tidak, tapi seukuran Rasulullah jilid 1. Jadi ana sebutkan yang khusus. Al ismul ladzi waqa'a ba'da amama aw khalfa yakunu majruran daiman wa abadan. Nanti tak tuliskan Arabnya di situ nanti ya, kalau udah akhir nanti. Antum lihat dulu untuk membuktikan tadi, isim yang jatuh setelah khalfa dan amama pasti majrur selama-lamanya. Majrur tanda asalnya dengan apa? Dengan kasrah. Marfu' tanda asalnya dengan apa? Marfu' tanda asalnya dengan apa? Dhamma. Mansub tanda asalnya dengan apa? Kasrah majrur. Mansub. Mansub tanda asalnya dengan apa? Fathah. Majrur tanda asalnya apa? Kasrah. Majzum tanda asalnya apa? Sukun. Paham belum? Itu kaidah itu penting. Antum perlu menghafal tanda asal saja sudah enggak usah. Ya, enggak usah yang lainnya. Tanda asal sudah paling penting sudah. Paham ya? Nah, mubtada harus apa? Marfu'. Ya enggak? Khabar harus apa? Marfu'. Marfu' tanda asal dengan apa? Dhamma. Itu harus antum lekatkan di benak antum. Kita lihat berikutnya. Aina jalasa Hamidun? Di manakah Hamid duduk? Ini lihat. Jalasa khalfa Mahmudin. Dia duduk di belakang Mahmud. Enggak Mahmudun, enggak Mahmudan, Mahmudin. Majrur sebagai apa sih? Ayo, ini penting. Majrur sebagai apa? Ini penting. Anda pahami baik-baik. Nah, faedahnya tadi tak tuliskan ya, faedahnya. Faedah. Al-ismu alladhi waqa'a ba'da amama aw khalfa yakunu majruran da'iman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih, ketemu lagi. Artinya apa? Isim yang jatuh setelah amama atau khalfa yakunu majruran daiman wa abadan, dia menjadi majrur selama-lamanya. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu berarti yang disandarkan atau yang disandari? Yang disandari. Mudhaf yang sandarkan. Antum buktikan dengan apa? Dengan bukti di sini kita lihat. Jalasa Hamidun khalfa Mahmudin. Hamid duduk di belakang siapa? Di belakang siapa? Mahmud. Ini. Di belakangnya Mahmud itu lalu atau mau memahami pakainya biar enggak bingung. Khalfa ini disandarkan. Disandarkan siapa? Ke Mahmud. Mahmud disandari gitu loh. Disandari dengan apa? Tempat ini. Di belakangnya Mahmud. Hamid duduk di belakangnya Mahmud. Penanya Muhammad. Mobilnya Pak Guru. Kipas anginnya kepala sekolah. Nyanya ini penting. Nyanya ini arti menunjukkan mudhaf ilaih. Kalau mengartikan mutada khobar, seringnya ada adalah. Muhammadun qaiman, Muhammad adalah orang yang berdiri kalau kasih adalah. Tapi kalaupun tidak dikasih adalah, Muhammad berdiri. Paham ya? Hadza thalibun, ini adalah pelajar. Kan itu? Ewa. Jalasa Hamidun khalfa Mahmudin, syahidnya ini. Majrur selama-lamanya. Enggak boleh diubah-ubah. Sebagai apa? Mudhaf ilaih. Setiap mudhaf ilaih pasti? Pasti mas. Majrur. Majrur tanda asal dengan kasrah. Setiap mudhaf tidak boleh. Tidak boleh juga tanwin. Ingat-ingat itu ya. Enggak boleh tanwin, enggak boleh kemasukan al. Khalfa enggak ada tanwinnya. Alnya juga enggak ada. Mahmud wajib majrur sebagai mudhafun ilaih. Ini kaidahnya. Kalau antum enggak hafal bahasa Indonesianya, ya paling minim hafal Arabnya. Apa ya? Seperti itu memang. Kalau enggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Kalau bisa bahasa Arabnya, upayakan Indonesianya juga bisa. Jangan Arabnya tahu artinya apa? Wallahu alam. Paham ya? Upayakan gitu tahu. Al-ismul ladzi waqa'a ba'da amama aw khalfa yakunu majruran daiman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih. Isim yang jatuh setelah amanah atau khalfa, dia menjadi majrur selama-lamanya. Sebagai apa? Sebagai mudhaf ilaih. Oh, insyaallah. Ewa, ini nanti upayakan tercatat Arabnya ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Khalfa mudhafun, mahmudin mudhaf ilaih, amama mudhafun, at-tullabi mudhaf ilaih. Berarti susunan apa? Ini mudhaf, ini apa? Mudhaf ilaih. Coba antum artikan. Jalasa Hamidun khalfa Mahmudin. Artikan coba. Hamidun. Kalau ngartikan enggak usah Hamidun itu, Hamid mana? Hamid duduk. Di belakangnya Muhammad. Oh, Mahmud. Mahmud, paham ya? Di belakangnya Mahmud. Paham belum? Paham belum? Kita lihat. Hadal baitul tajiri, rumah ini miliknya pedagang. Lit tajiri alam harfu jar, ini lamnya huruf jar, ingat ya, lamnya huruf jar. Lit tabibi lil mudarrisi li Muhammadin, semuanya majrur setelah lam itu. Antum baca lil mudarrisu khata, keliru. Antum baca lil mudarrisa, jauh dari kebenaran. Yang sahih lil mudarrisi, wajib, hukumnya wajib. Naam. Hadha ar-rajulu tajirun. Ayo. Hadha mutada, itu lihat itu. Hadha mutada, ar-rajul badalun. Hadanya mutada, rajulnya apa? Badalun. Badal dia. Kenapa? Isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah. Antum enggak perlu bingung isyarahnya ini yang bagaimana? Jarak dekat atau jarak jauh? Jarak dekat, jarak jauh, jamak mufrad musanna sama saja. Kalau ada isim yang ma'rifah dengan al jatuh setelah isim syarah, badal. Ngartikannya badalnya dulu. Paham ya? Mahfum insyaAllah Abdurrahman. Ngartikannya apanya dulu? Badalnya dulu. Kita lihat sini. Hadha mutada'un ar-rajulu badalun tajirun khabarun. Artinya apa? Lelaki ini adalah pedagang. Jangan, ini lelaki pedagang. Kurang tepat. Berikutnya. Dzalikal baitul tabibi. Rumah itu miliknya Pak dokter. Ana itu dzalika sebagai mutada, albaitu badalnya, litabibi khabarnya. Amama sama khalfa dzarfu makan. Ya kan, dzarfu makan. Dzarf itu wadah, makan itu menunjukkan tempat. Wadah yang menunjukkan tempat, wadah suatu kejadian. Kejadian itu tidak mungkin terlepas dari dua perkara. Imma waktunya diketahui, imma tempatnya. Enggak mungkin kejadian cuman tahunya apa? Nah, cuman ada waktunya tapi tempatnya enggak ada. Paham ya? Pasti tidak terlepas dari dua itu tadi. Paham belum? Nah, nanti insyaallah besok habis Jumat ada makan-makan. Kapan? Habis Jumat. Di mana? Di masjid. Ada waktunya, ada tempatnya. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Paham maksudnya? Nah, barakallahu fikum. Jadi kaidahnya perlu diperhatikan baik-baik. Nah. Huruf jar min, huruf-huruf jar min, min itu tufidul bidayah. Min itu memberikan faedah bidayah, permulaan. Bidayah itu permulaan. Paham ya? Contohnya apa contohnya? Nanti akan sebutkan contohnya. Contohnya ini. Permulaan. Zahaba Muhammadun minal baiti. Muhammad telah pergi dari rumah. Permulaan enggak? Dia perginya diawali dari mana? Rumah. Berarti menunjukkan apa? Ibtida. Bidayah, permulaan. Paham ya? Minyam dengan permulaan. Jadi Muhammad pergi dari mana? Dari rumah. Diawali dari rumah. Ewa. Ila tufidun nihayah. Kalau ila memberikan faedah nihayah. Nihayah itu akhir suatu tujuan. Paham ya? Contohnya, dhahaba Muhammadun minal baiti ilal masjidi. Artinya apa? Muhammad telah pergi dari rumah ke mana? Ke masjid. Akhir tujuannya di mana? Masjid. Itu namanya nihayah. Akhir tujuan. Fi tufidu darfiyah. Fi menunjukkan darfiyah di dalam. Paham ya? Muhammadun fil masjid, Muhammad di dalam masjid. Tapi ini tidak selama-lamanya. Jadi jangan antum mengartikan fi terus di dalam. Terkadang fi artinya di atas. Wala tamshi fil ardi marohan. Kamu jangan berjalan di dalam bumi dalam keadaan sombong. Benar enggak di dalam bumi? Benar enggak di dalam bumi itu? Atau di atas bumi? Di atas. Fi kadang artinya ala. Fi kadang artinya apa? Ala. Mohon insyaallah. Ewa. Contohnya, Allah fis sama. Allah Ta'ala di langit. Di dalam langit atau di atas langit? Di atas langit. Paham belum? Ewa. Jadi fi terkadang maknanya di atas. Tapi fi secara global maknanya di dalam. Ada juga fi yang artinya apa kemarin? Sebab. Ya enggak? Nah, dakhalatil mar'atu an-nara fi hirratin. Seorang wanita masuk neraka di dalam kucing. Itu kalau kantung artikannya di dalam. Yang benar bukan di dalam, bukan di atas, tapi apa? Disebabkan karena kucing. Paham belum? Fi sababiyah namanya. Ala tufidul isti'la. Ala memberikan faedah isti'la di atas. Isti'la di atas ya. Artinya bagaimana ya? Di atas. Muhammadun na'am barakallahu fikum ala saqfi. Muhammad di atas apa? Atapan itu. Alam tufidul milik ini. Lamnya memberikan faedah milik, kepemilikan. Lamnya itu. Al-qalamu li Muhammadin, pena itu miliknya Muhammad. Berarti sudah kita selesaikan. Sudah kita selesaikan, faedahnya enggak jauh beda dengan kemarin, hanya saja dapat faedah baru yaitu mengenai amama dan khalfa. Amama dan khalfa dikenal dengan dzaraf apa tadi? Dzaraf makan. Kaidahnya apa kaidahnya? Al-ismul ladzi waqa'a ba'da amama au khalfa yakunu majruran daiman wa abadan ala annahu mudhafun ilaih. Isim yang jatuh setelah amama atau khalfa dia menjadi majrur selama-lamanya sebagai apa? Mudhafun ilaih. Majrurnya itu bukan hanya mubah ataupun sunnah, tapi wajib. Wajib majrurnya. Paham sama ya? Nah, itu kaidahnya. Kalau ketemu isim ma'rifah dengan al jatuh setelah isim isyarah, yang diterjemahkan apanya dulu? Isim isyarahnya dulu atau badalnya dulu? Badannya dulu, itu kaidahnya. Mafhum insyaallah. Mafhum. Mafhum. Ayo, na'am. Nasallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.